طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Pembahasan kita kali ini sampai di Al-Mukhassis Al-Munfasil. Al-Mukhassis Al-Munfasil. Jadi al-mukhassis itu apa? Yang mentakhsis, mengkhususkan. Dan al-mukhassis atau takhsis terbagi menjadi dua, yaitu mukhassis muttasil dan mukhassis munfasil. Al-mukhassis al-muttasil sudah kita bahas, di antara istitsna, pengecualian. Ya, sudah pernah kita tuntaskan pembahasannya, di antaranya juga syarat-syarat. Dan sebagian juga menyatakan bahwasanya muqayyad juga termasuk. Tapi tidak, muqayyad itu masuk ke lawan dari mutlak. Mukhassis munfasil lawan dari am. Al-munfasil artinya terpisah, al-muttasil artinya nyambung. Berarti ini menunjukkan bahwasanya dalil yang mentakhsis hal yang umum, mukhassis munfasil ini berarti apa? Bukan pada ayat yang sama atau bukan pada hadis yang sama, melainkan di luar itu, dari lain. Baik, kita lanjut dulu perkataannya Al-Juwayni rahimahullah. Wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitab, wa takhsisul kitabi bis sunnah, wa takhsisus sunnati bil kitab, wa takhsisus sunnati bis sunnah, wa takhsisun nutqi bil qiyas, wa na'ni bin nutq qawlu Allahi ta'ala wa qawla rasul. Boleh mengkhususkan Al-Quran dengan Al-Quran. Boleh mengkhususkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Boleh mengkhususkan As-Sunnah dengan Al-Quran. Boleh mengkhususkan antar dalil Sunnah. Boleh mengkhususkan Al-Quran As-Sunnah dengan Qiyas. Maksudnya nutuk di sini adalah Al-Quran As-Sunnah. Qala Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. لما فرغ من المخصص المتصل وذكر المطلق والمقيد ضمن شرع في بيان المخصص المنفصل. Setelah Al-Juwayni rahimahullah selesai membahas al-mukhassis al-muttasil, yaitu istisna, syarat, ya, dan telah menyebut mutlak dan muqayyad ini sebagai bahasan yang masuk dalam bahasan mukhassis muntasil, maka mulai sekarang syara'a fi bayanil mukhassisil munfasil. Maka memulailah kemudian beliau Al-Juwayni rahimahullah penjelasan apa yang disebut sebagai mukhassis munfasil, mukhassis yang terpisah. Wa huwa alladhi yastaqillu binafsih. Mukhassis munfasil itu adalah at-takhsisul ladhi al-mukhassisul ladhi yastaqillu binafsihi. Independent dia. Tidak pada ayat yang sama, tidak pada hadis yang sama. Wal-mukhassisul munfasil thalathah. Pengkhusus yang sifatnya berpisah ada tiga. Ya. Antum paham enggak di sini maksudnya mukhassis munfasil? Munfasil. Hal yang mengkhususkan terhadap hal yang umum. Tapi pada konteks, bukan pada konteks, pada perbincangan yang lain, ayat yang lain. Gimana paham, Ikhwan? Kalau misalnya bilang, Kim, tolong beli gorengan. Am, bukan? Am. Ya. Kemudian 20 menit berikutnya, Anda bilang, Kim, beli gorengan yang setengah matang saja. Berarti mukhasis. Sifat mukhasis setengah matang terhadap gorengan yang tadi umum jadi gorengan setengah matang, gorengan setengah matang khas, gorengan umum. Maka keberadaan kemudian pernyataan gorengan setengah matang ini berarti mentakhsis bahwasanya dimaksud hanyalah setengah matang. Dan itu di luar konteks kalimat pertama. Maksudnya sudah selesai. Anda bilang sekarang jam 4:30, kin tolong beli gorengan, ya. Dan Anda belum ngasih duitnya. Anda gak punya duit. Saat ini lagi gak ada duit di kantong Anda. Mungkin duit Anda di Pak Abu Yar Ahmad. Ya. Tapi belum diserahin ke anak karena beliau belum beli produk anak lagi, ya. Bilang, "Gin, tolong beli gorengan. Ini am. Umum gorengan apapun fadhol, itu gorengan." Namun 15 menit kemudian Anda rogoh kocek dan baru Anda serahkan, "Tolong beli gorengan 15 pieces yang baru matang." Maka tadinya am gorengan dengan segala sifatnya terserah, maka sekarang ditentukan bahwa gorengan tersebut baru matang. Maka kalimat kedua ini, 15 menit kemudian ini, kalimat ini mengandung takhsis atau mukhasis, pengkhususan. Dan karena kalimat ini enggak nyambung secara kalimat dengan 15 menit lalu, maka disebut munfasil, terpisah. Ya, begitu. Beda halnya kalau Anda khususkan dengan gini, "Bin, tolong beli gorengan yang setengah matang." Apakah di sini ada takhsis? Ada. Tapi sifat takhsisnya apa? Mutasil, nyambung, karena langsung "Kin, tolong berikan gorengan setengah matang." Takhsis bisifat namanya. Ngerti gak, Bi? Takhsis bisifat. Kalau ada orang pesan sama antum, Bi. Alwi, Akhi Bambang, Alwi, Akhi Bambang, Akhi Alwi. Ana minta, ana pesan dong parfum Al-Rehab. Ya. Ini am atau tidak? Am. Tapi kalau dia bilang, "Akhi Alwi, ana minta tolong, ana mau beli parfum Ar-Rehab Gentle 6 mili." Am atau khas? Khas. Ya. Aromanya gimana? Wah, aromanya itu maskulin. Enak dia, terus segar dan seterusnya. Iya, bukan di masjid kok, ya kan? Anak kan cuma mencontohkan saja, ya. Kalau antum pikir ini promosi, ya itu karena pikiran antum. Karena enggak, anda cuma mencontohkan aja. Ya, mungkin bisa ditaruhin nomor WhatsApp-nya mungkin. Jadi itu Rehab Gentle 6 mili. Maka ini ada terjadi takhsis mutasil. Nah, kalau ternyata dibilang, "Alwi, ana cuma ana pesan Ar-Rehab 6 mili. Afan, ana pesan parfum Ar-Rehab." Am sekali itu, masih global banget. Bahkan bisa disebut mujmal sebenarnya, itu enggak jelas soalnya. Maka kemudian Alwi bertanya, "Akhi, 6 mili ini Ar-Rehab berapa mili dan apa variannya?" Maka kemudian dibilang, "Ana pesan 6 mili Gentle." Ah, ini berarti mukhasis. Tapi yang ini mukhasis munfasil, terpisah. Karena sudah dipisah dengan kalimat tanda tanya, kalimat dan seterusnya, ya. Baik, kemudian kita lanjut al-mukhassisul munfasilu thalathah. Pengkhusus yang sifatnya terpisah atau independen, mustaqil, itu ada tiga macam. Pertama, al-his, his, hissi, wal muradu bihi al-musyahadatu wal idraku bil hawas. Maksudnya al-his ini penyaksian. Penyaksian langsung. Ya. Dan mendapatkannya melalui panca indera. Jadi, apa yang antum saksikan, ini bisa mengkhususkan suatu hal. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah, misalnya saya nanya ke Pak Abu Rahmat sebagai penjaga warteg. Ya. Pak Abu Rahmat, mau gorengan dong. Pak Abu Rahmat bilang, "Wah, udah habis, Tat." Terus Anda ngelihat di etalase masih ada 3 bakwan. Lah, katanya udah habis, tuh masih ada. Tersisa kan? Tadi kan udah habis semua gorengan, saat ini kan am. Tapi keumuman tersebut dikhususkan dengan apa? Bakwan yang tersaksikan tinggal 3 nih. Gitu ya. Maka di al-muradu bihil musyahadah wal idraku bil hawas. Contoh dalam ayat qauluhu ta'ala an rihi 'ad. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang angin yang menerpa kaumnya 'Ad. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut telah menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Segala sesuatu. Ini umum. Maka kemudian yatfal ayatu 'ammatun dakhalah at-takhsis. Ayat ini umum tapi telah dimasuki takhsis dengan al-his, panca indera. Kenapa? Haitsu dalla 'ala anna ar-riha lam tudammir as-samawati wal arda wal jibal. Karena panca indera kita melihat adanya, apa merasakan adanya angin, afan. Bahwasanya angin ini, panca indera kita menyaksikan bahwasanya angin yang di kaum 'Ad tidak menghancurkan langit, bumi dan gunung. Buktinya masih eksis mereka sampai sekarang, bumi, langit, gunung. Maka kata Allah, tudammiru kulla syai, menghancurkan segala sesuatu. Maka karena keberadaan logika kita kemudian melihat dan memandang, oh ini masih ada, maka ini masuk ke dalam takhsis munfasil. Dikecualikan berarti yang tidak Allah Ta'ala hancurkan adalah zat buminya atau langitnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah akal. Takhsis munfasil dengan akal. Bani ini bisa. Wa mithaluhu qawluhu ta'ala. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah penyembah segala, astagfirullah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Fa innal aqla dalla ala anna dhatallahi ta'ala ghairu makhluqatin ma'a anna lafdha shay'in yatanawaluhu subhanahu. Allah pencipta segala sesuatu. Maka logika kita menyatakan bahwasanya zat Allah tidak diciptakan. Padahal Allah menciptakan sesuatu. Dan kemudian logika kita bilang Allah secara zat tidak makhluk. Tidak diciptakan. Ma'a anna lafdha syai'in yatanawaluhu subhanah. Padahal lafal syai' itu juga termasuk di dalamnya dimaksudkan dengannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai', karena Allah Subhanahu wa taala juga adalah zat yang dianggap ada. Maka syai'. Qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap hal itu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Maqala ta'ala qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah. Katakanlah ayyu syai', apa hal apa yang besar persaksiannya, paling tinggi persaksiannya. Maka lihat di sini pertanyaan ayyu syai', hal apakah? Maka dijawab Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala juga adalah satu zat, adalah zat yang pembahasannya dikatakan sebagai apa? Syai' juga. Tapi enggak boleh Allah Ta'ala dinamakan syai', ya syai'un, enggak boleh. Kemudian wa mana'a ba'dul ulama'i an yakuna hadha wa ma qablahu min babi takhsis. Sebagian ulama mencegah, enggak mau, enggak setuju kalau hal-hal kayak gini masuk ke dalam bab at-takhsis. Yang mana at-takhsis adalah ikhraju ba'di afradil 'am, yaitu mengeluarkan sebagian dari member umum. Wa qalu inna dhalika min babil 'am alladhi urida bihil khass. Sebagian ulama kemudian berpendapat bahwasanya ini bukan 'am makhsus, tetapi 'am urida bihil khass, umum tapi dimaksudkan dengannya khusus. Arti enggak atau bedanya umum yang dimaksudkan dari yang khusus dengan umum yang dikhususkan. Umum yang dimaksudkan dari yang khusus dengan umum yang dikhususkan. Apa? Bedanya apa? Bisa gini, contohin gitu. Hah? Umum yang dimaksudkan yang khusus dengan umum yang dikhususkan. Umum yang dikhususkan adalah umum tadinya, tapi dikhususkan kemudian. Kalau umum yang dimaksudkan dari yang khusus adalah dari awal niatannya memang ada yang khusus gitu loh. Paham enggak? Hah? Allahu khaliqu kulli syai dikatakan bahwasanya itu am tawi maksudnya khas gitu. Ini pakai ini yang sederhana aja gimana? Pakai contoh biasa kita aja. Misalnya kipas ada enggak merek Toshiba? Ada? Enggak ada. Merek Aiwa ada enggak merek Aiwa? Panasonic. Ada Panasonic nih. Gini, ada Panasonic. Toko Panasonic isinya kulkas kan? Ini AC ya. Antum masuk kemudian ke toilet elektronik. Antum dapetin penjual tersebut kurang ramah, nyebelin, ngeselin. Terus antum bilang tukang AC itu emang gak ada yang benar. Misalnya, tukang AC nggak ada yang benar kerjanya. Lafalnya lafal umum nggak? Apakah pasti semua tukang AC kayak gitu? Enggak. Tapi Pak Abu Rahmat masuk sini nggak? Masuk. Tapi nggak semua tukang AC, pastinya. Nah, karena ketidaksemuaan inilah, sebenarnya antum bilang tukang AC nggak benar kerjanya. Apakah ini kan bukan semuanya? Nggak pasti nggak semuanya. Menggeneralisir antum misalnya. Apakah ini adalah umum yang dikhususkan atau umum yang dimaksudkan darinya khusus aja? Maksudnya apa? Umum maksudnya khusus yaitu orang yang dimaksud yang itu aja tuh yang di situ. Gitu kan? Ah, paham gak? Gak paham. Misalnya kita punya putri nih. Anak perempuan kan memang biasa kayak gitu nih. Apa? Manja atau suka ngerengek dan suka. Aduh. Anak perempuan yang manja semua. Gitu kan? Ada gak perempuan yang gak manja? Ada banyak. Apakah Anda mengatakan anak perempuan ini manja nih, emang anak perempuan yang manja semua? Ini umum kan? Maksudnya ini gini, apakah ini umum yang dikhususkan, yaitu yang ada pengecualiannya kecuali yang gak manja? Atau umum yang dimaksudkan adalah si khusus ini, anak ini nih. Emang dia ini manja nih, maka Anda generalisir. Itu para ulama bersih pendapat. Jadi ada am makhsus, ada am urida bihil khas. Hah? Gitu ya. Oke. Wa qalu inna dhalika min babil 'am alladhi urida bil khass wa huwa an yakuna al makhsus ghayra muradin 'inda al mutakallim wa al mukhatab. Ketika mengatakan ini umum, tapi ini umum yang dimaksudkan darinya adalah khas, maka maksud yang diinginkan oleh orang yang berbicara dan orang yang mendengar itu bukanlah pihak yang dikecualikan, bukanlah pihak yang dikhususkan, tapi pihak yang masih dalam keumumannya. Ya. Bima'na annahu ghayra dakhilin fil 'ami aslan. Maknanya adalah hal-hal tersebut dari awal maksud kalimat itu memang tidak masuk ke dalam keumuman. Itu namanya 'am urida bihil khas. Yaitu udah ada niatan dari awal yang khusus ini enggak kita masukin ke dalam umum ini gitu loh. Ya. Contoh nih, Anda bilang anak zaman sekarang kan beda sama zaman dulu. Misalnya anak zaman sekarang bandel nih, atau melihat ada bergerombolan anak zaman sekarang, ada yang bawa kayu, ada yang kalau yang ngomongnya jorok-jorok. Anda bilang kan, Alwi, anak zaman sekarang kalau ngomong jorok-jorok ya, ini am urida bil khas, umum anak zaman sekarang, tapi maksudnya khusus anak-anak ini. Maka anak-anak yang pakainya sopan, ngomongnya sopan, itu enggak masuk ke dalam omongan anak. Karena emang omongannya umum, tapi maksud Anda dari awal itu khusus dalam konteks dia orang-orang ini. Gitu kan? Ya. Contoh lain. Antum punya anak, antum santrenin. Ya. Jadi antum punya anak, antum santrenin. Nama anak antum Rahmat. Ya, antum punya anak nih. Nama anak antum Rahmat, antum santrenin. Ya. Ternyata gatal-gatal selangkangannya. Anak pesantren atau lagi itu? Kudisan, gudikan, burikan, dan seterusnya. Maka antum kemudian dan itu tidak sedikit rata-rata anak pesantren gitu. Kemudian dikatakan antum katakan, aduh, anak pesantren memang gatal-gatal. Ya, lafalnya umum enggak? Tapi kan antum sedang membicarakan anak pesantren yang antum saksikan sekarang. Nanti ada anak pesantren lain ternyata bersih. Ya. Contohnya Ana misalnya. Bersih dia. Enggak gatal, enggak apa. Mandi rajin. Baiklah, pokoknya bagus gitu perawakannya, penampilan Masya Allah. Iya. Sarungnya juga bagus. Bajunya bagus ya. Enggak perlu Ana sebutin harganya. Nah. Gak terima kemudian, nah, antum kenapa kok bilang anak pesantren gatal-gatalan? Enggak. Maka antum bisa beralasan apa? Kalam alam yang umum, tapi uri lebihil khas. Gitu. Maka dari awal ana gak meniatkan antum, ana meniatkan anak-anak ini nih, anak pesantren ini. Gitu. Wallahu'alam. Maka fala yahtaju ila ikhraj. Maka kalau memang dari awal niatannya udah gak memasukkan yang khas itu kepada yang umum, maka tidak membutuhkan pengeluaran. Ala anna ba'dhum qol, sebagian dari ulama mengatakan inna takhsisa qad yufham min qawlihi ta'ala, pengkhususan itu bisa dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain. Kan di sini ada ayat tadi, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Maka ada pengkhususannya di ayat lain. Ma tadzaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramin. Tidaklah ditinggalkan sesuatu dari angin tersebut kecuali menjadikannya seperti debu-debu atau kerikil-kerikil. Allah taala alam. Ini pendapat mereka. Ala kulli hal, kesimpulannya intinya adalah bahwa pengkhusus bisa yang terpisah dari nas yang asal itu bisa berupa mukhassis bil his, bisa mukhassis bil aql. Kalau his panca indera, kalau akal pakai logika, ya gitu. Kemudian nanti ada mukhassis bis syara', mukhassis dengan syariat. Hadza huwa alladhi bayyanahum musannifin, yang dimaksud musannif, tapi kita tidak membahas pada sore ini, insyaallah kita bahas pada waktu mendatang insyaallah taala. Ya gitu ya, gitu ya. Cukup insyaallah, karena ini bahasanya lagi panjang lagi nih. Susah kalau dipotong, susah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Berapa menit tadi? 20. Ya khulasa kita aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.